Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad-din kulli. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي بالله الحمد لله kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Bahkan kita diberi kesempatan untuk membaca dan memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Dan semoga Allah memberi nikmat yang lainnya, yaitu kita mampu untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Pada subuh hari ini, insyaallah kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan surat li'ilafi Quraisy, Al-Quraisy. Sebelum kita membaca maknanya dan tafsirnya, kita belajar dulu, belajar bersama. Bukanlah yang menyampaikan lebih baik daripada yang diajarkan, tidak. Kita di sini sama-sama belajar. Dan saya mengingatkan kalau ada yang lupa, lebih-lebih kami bukan ahlinya dalam masalah tajwid. Kita belajar bersama. Kita baca ta'awuz terlebih dahulu, baru bismillah dan baru masuk ke ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada ayat yang pertama. Namun sebelum itu perlu diperhatikan, di sini ada beberapa huruf dan hukum yang sedikit untuk dijelaskan. Huruf lam berharokat kasrah di sini, bergaris bawah, dibaca i. Demikian juga ada huruf hamzah di situ, dibaca i. Li i. Kemudian ada huruf ya mati. Li i. Jangan dibaca li e. Biasanya sering terjatuh dalam kesalahan berubah menjadi huruf e. Seperti kita membaca tadi syai, syaiton, ini keliru. Bukan syai, tapi syai. Syai. Jadi i, syai. Bukan syaiton. A'udzu billahi minasyai. Syai, bukan syai tapi syai, pakai i. Demikian juga di sini dibaca li'i, bukan le'e lah, tapi li'i lafi. Demikian juga berpelam sedikit hadamat, tapi di sini panjang dua harokat. Li'i lafi. Kemudian huruf fi sebagaimana biasa, gigi saya di atas ditempelkan ke bibir bagian dalam yang bawah, bibir bawah bagian dalam. Li'i lafi. Kemudian huruf qaf. U, bukan kaf tapi qaf. U, kemudian ra. Quraisy. Demikian juga di sini Quraisy. Quraisy. Di sini ada mad lin. Mad lin yaitu huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah. Maka bisa dibaca dua harokat 4 harokat atau 6 harokat sama dengan mat adit li sukun. Ketika shin huruf terakhirnya mati disukunkan, maka dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 atau 6 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Afan ya. Kita baca li ila fi Quraisy. Naam. Li ila fi Quraisy. Di sini tetap memberikan huruf haknya huruf syin ya. Quraisy. Naam. Tetap nampak huruf syin yang di belakangnya. Boleh panjang 4, boleh 6, boleh 2. Li'ila fi Quraisy. Naam. Li'ila fi Quraisy. Tafadhal Abu Fadilah untuk mencobanya. Ya, Quraisy pakai huruf syin. Tep berikutnya, Pak Parman silakan. Naam, di sini i-nya dijelaskan li i. Ya, tep. Ulangi lagi, Mbak. Tep. Yang berikutnya silakan Datuk Rustam. Shin ya di belakangnya Quraisy. Taib. Taib. Silakan Datuk Busran. Nah, di sini huruf ia 2 harokat, lam juga 2 harokat. Li ila fi. Ayo ulangi, Pak Busran. Li ila fi panjangnya i panjang 2 harokat, lam panjang 2 harokat, la li ila fi. Ulangi. Ya, sekarang kofnya dipendekkan. Bukan Quraisy tapi Quraisy ya, pendek. Quraisy. Taip. Li ila fi Quraisy. Taip. Silakan Busran, ulangi lagi. Ahsantum, bagus. Taip, kita masuk pada ayat yang kedua. Ila fihim mihlatash syita'i was-sayf. Naam. Ila fihim mihlatash syita'i was-sayf. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Kemudian juga di sini dibaca i. I bukan e tapi i lev. I-nya 2 harokat, lamnya juga 2 harokat seperti yang seperti saya sebutkan tadi. Panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf fa seperti biasa, kemudian mim ketemu ra. Dibaca izhar syafawi. Mengalir begitu saja. Kemudian reh menggunakan huruf ha. Rehla, rehla tash. Kemudian masuk ke huruf shin bertasdid. Dan segala sesuatu yang bertasdid maka dibaca dengan syiddah, ditekan. Rehla tash. Semua yang bertasdid ditekan. Sama seperti kita membaca surah Al-Fatihah. Waladolin. Lamnya ditasdid. Waladolin. Nah, di ada penekanan, ada nabrah. Begitu juga rehlatash, rehlatash ditekan. syita. Kemudian di sini ada mat wajib, yaitu ketika mat, yaitu huruf alif atau hamzah berjumpa dengan huruf hamzah sukun atau alif sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, disebut dengan mat wajib. Baca enam harokat. Rihlatash syita'i was-sayf. Kemudian was-sayf. Di sini ada huruf tebal, yaitu huruf sad. So bacanya. Adapun syin dan ta tadi semuanya tipis dengan senyuman. Rihlatash syita'i, ini dua-duanya tipis. Adapun so ini tebal dibaca o. Was-sayf. Sayf. Kemudian dikasih huruf fa di ujungnya, ya, dengan hamas. Wasayf, ya. Dan ada hamas sedikit. Sayf di ujungnya. Dan kita baca. Ila fihim rihlatash-shita'i was-sayf. Naam. Ila fihim rihlatash-shita'i was-sayf. Silakan Talha untuk mencobanya. Baik. Silakan Pak Wawan. Alhamdulillah. Baik, Abu Fadlan. Saif, taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Naam. Falyabudu rabba hadzal bait. Taib. Di sini seperti biasa huruf fa ini seri tempelkan ke bibir bagian bawah, bibir bawah bagian dalam. Kemudian di sini ada huruf ain. Huruf ain sifatnya yaitu tawassut. Nah, tidak syiddah. Tawassut di sini artinya dia tidak tertahan, tetapi tidak pula mengalir begitu saja, tapi nah, sedikit mengalir. Sehingga dibaca nah, falya ya, jangan falya budu falya, berhenti, jangan berhenti. Dia bukan huruf syiddah, sifatnya bukan syiddah, tapi tawasut, tengah-tengah, tidak pula kemudian mengalir panjang falya, tidak, tapi nah, tengah-tengah, tawasut, tengah-tengah. Nah, jangan falya budu, ini bukan huruf hamzah. Nah, seperti huruf hamzah akhirnya dia langsung syiddah, berhenti, tapi sedikit mengalir. Fal ya'budu, ya'budu, jangan ya'budu, tapi ya'budu, langsung nyambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ada huruf waw, dal sukun, ada huruf waw, dengan dimonjongkan. Nah, semua yang dhammah tidak sempurna kecuali dalam keadaan mulutnya dimonjongkan. Falyabudu budu. Kemudian rabba ha, rabbu di sini juga bertasdid, maka pula roh penekanan rabba hadzal bait. Baik, bukan bait tapi bait pakai i, bait. Kemudian ada huruf hamasnya huruf ta. Ta hamasnya ujung lidah ditempelkan ke langit-langit bagian depan, ta, ta, ta, di belakang gigi, ujung lidah, letak di langit-langit bagian depan, kemudian kasih sifatnya, bait, bukan, bait, bukan, itu keliru, bait, bukan, tapi di lidah tempelkan ke langit-langit bagian depan. Bait, bait, ada huruf hamasnya sedikit. Bait. Nah, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, tep, silakan Faisal untuk mencobanya. Huruf za, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri dan dalam keadaan lidah dikeluarkan sedikit. Hazal, za, za. Falyabudu rabba hazal. Kemudian jangan lupa di situ ada alif lam, lam sukun. Jangan sampai kol-kolah. Hazal, hazal. Jangan, tapi dimiringkan sedikit lidahnya ke sebelah kanan atau kiri. Hazal bait. Taib, silakan Faisal. Hamasnya bait. Taib. Nah, sekarang kita coba mendengarkan suaranya Pak Abdul Somad. Silakan Pak Abdul Somad. Ayo yang mana? Nah, barakallahu fikum. Huruf ainnya tidak boleh syidda, tapi setengah mengalir sedikit. Kemudian robbanya juga ditasdid. Robba. Nah, hadzal bait juga dikasih huruf hamasnya. Silakan Salman. Kemudian ayat yang berikutnya. Allazi at'amahum min ju'. Naam. Allazi at'amahum min ju'. Mau dilanjut atau berhenti? Kalau dilanjut kita lanjutkan. In ju'u tab allazi at'amahum ju'u wa amanahum min khawf tab allazi at'amahum wa amanahum min khawf. Taib. Allazi seperti biasa menggunakan huruf za dengan lidahnya, lidah. Ya betul, betul. Lidah bagian depan dikeluarkan sedikit. Allazi. Kemudian huruf tipis huruf hamzah di situ dengan senyuman a. Kemudian setelah itu huruf to. Jangan sampai huruf tipis dibaca huruf to menjadi gara-gara pertemuan antara huruf tipis dengan tebal, dua-duanya tebal atau dua-duanya tipis, ya. Maka berikan haknya masing-masing, yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Alto, alto. Nah, pertama dengan senyuman a, kedua to. Alto, alto. A, ain sebagaimana tadi. Nah, nah. Alto amahum. Di situ ada huruf idgham mimi. Huruf mim ketemu mim, maka ditahan dua rakaat dengan berdengung. Ditahan dua rakaat dengan berdengung. Nah, at'amahum. Di situ berdengung dua rakaat. Kemudian nun mati ketemu jim. Apa hukumnya di sini? Ikhfa. Mim. Nah, berdengung dan siap-siap masuk huruf jim. Mim ju'u. kemudian tanwin ju'in ketemu waw. Ini namanya idgham bi gunnah. Semua huruf tanwin atau nun mati ketemu dengan huruf nun, waw, ya, apalagi satunya waw, nun, mim di sini, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Waw, ya, mim, nun, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Adapun kalau huruf nun mati atau tanwin ketemu dengan seluruh huruf kecuali selain tadi dan juga huruf ro dan lam, maka disebut dengan idgham bila gunnah, tidak berdengung. Di sini ketemu dengan huruf waw, maka dia berdengung, ditahan dua rakaat dengan berdengung. Berdengung dengan dua harokat. Wa a, di sini juga huruf hamzahnya panjang. Wa amanahum, di sini ada idgham mim lagi, mim ketemu mim, maka disebut dengan idgham mim. Idgham artinya melebur, masuk ke dalam huruf setelahnya. Wa amanahum min khauf, di sini nun mati ketemu khauf. Kho, ketemu kho, hukumnya apa? Ikhfa, dibaca samar. Hukumnya apa? Izhar, dibaca jelas. Min khauf, khauf juga dengan khauf, kemudian kasih haknya huruf fa. Khauf, nah, huruf fa. Baik, kita baca. Allahu at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum khauf. Silakan Yakub untuk mencobanya. Tep, Nurholis, silakan. Di situ ada kolokola suro ruto ruto apa apa apa jangan op, jangan langsung mati, tapi apa amahum, ulangi apa apa apa apa itu masih belum kolkola. Kolkola itu artinya memantulkan, mantul. Apa? Mil. Samar-samar. Taib ahsantum. Taib, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Naam. Li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Ilafihim rihlatasyita'i wassayif. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب udah jam berapa? Jam udah lewat 5 menit ya untuk membaca syarahnya. Kita baca sedikit syarahnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, qala kathirun minal mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, innal jar wal majrur, sesungguhnya huruf jar dan majrur yaitu li huruf jar, li ilafi yang majrur. Jar dan majrur di sini muta'alliqun bi suratil lati qablah, berkaitan dengan surat yang sebelumnya. Surat sebelumnya yaitu tentang Ababil, pasukan bergaya. Ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirim burung-burung Ababil untuk menghancurkan pasukan bergaya tersebut, sehingga Ka'bah dalam keadaan aman. Nah, ini berkaitan dengan surat yang sebelumnya. Maka ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, fa'alaina ma fa'alna bi ashabil fil, maka kami melakukan apa yang kami ingin lakukan terhadap pasukan bergajah. Untuk apa Allah lakukan yang demikian itu? Li'ajli Quraisy, demi orang-orang Quraisy. Untuk orang-orang Quraisy, biar selamat, biar aman, biar nyaman, ya, orang-orang Quraisy. Naam. Li'ajli Quraisy. Naam. Wa amanhum, supaya mereka aman. Wastiqama masalihin, agar supaya mereka tetap dalam keadaan istiqomah dan kemaslahatan mereka, agar mereka senantiasa baik. Wantizab rahlatahum fi syita'i lil yaman, sehingga kalau mereka aman, nyaman, ya, bebas dari pasukan bergajah, mereka aman pula mengadakan berpergian rahlah ke Yaman dan juga ke Syam ketika musim dingin dan ketika musim panas. Syita artinya musim dingin, Saif artinya musim panas. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan bepergian rihlah pada musim dingin dan musim panas. Kemana mereka pergi ketika musim dingin? Mereka pergi ke Yaman untuk membeli, untuk menjual barang-barang mereka dan membeli hasil pertanian. Ketika musim panas di Mekah, mereka pergi ke Syam untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan, menjual barang-barang tadi ke Syam dan yang lainnya. Ini kenikmatan. Kita punya tempat untuk kita berteduh, untuk sambil mendapatkan rezeki. Ini semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wasif, untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Fa'ahlaqallahu man aradahum bisu, maka Allah membinasakan, menghancurkan siapa saja atau pihak-pihak yang menginginkan berbuat jahat kepada orang-orang Mekah. Allah hancurkan, termasuk pasukan bergajah. Maka Allah muliakan negeri haram dan juga penduduk haram. Allah muliakan orang-orang Mekah sehingga mulia di hati orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab yang lainnya selain orang Mekah memuliakan, memuliakan orang-orang Mekah. Orang-orang Quraisy dimuliakan, sehingga orang-orang Mekah mereka dimuliakan, dihormati kemanapun mereka berpergian. Masya Allah, ini orang Mekah loh yang memiliki, yang punya di daerah mereka punya Ka'bah, pasukan bergajah saja dihancurkan, sehingga orang hormat dengan orang-orang Mekah. Sampai hari ini orang-orang memuliakan orang-orang Mekah. Fa'ihad al-Islam itu amalah Allah bersyukur. Allah perintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk banyak bersyukur. Bersyukur kalian ditolong oleh Allah. kalian mulia di mata pandang, di pandangan orang-orang Arab yang lainnya, kalian mulia, sehingga pergi ke Yaman tidak diganggu, pergi ke Syam tidak diganggu. Faqala, maka Allah menyatakan, falyabudu, maka beribadalah. Yang namanya ibadah disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardha wa aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Semua nama yang mencakup perkara yang Allah ridai, baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak, wadah, wadah, maupun yang tersembunyi, itu namanya ibadah. Ibadah itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena khasyah, karena takut. Itulah ibadah. Falyabudu, maka beribadah kepada Allah, tunduk dan patuhlah kepadanya. Rabb hadzal bait, Rabb-nya, pencipta, penguasanya, Baitullah Haram. Itu Ka'bah. Di sini Allah menyebutkan hanya hanya Ka'bah saja. Allah dan Rabb-nya Ka'bah. Yuwahiduhu wa yuhrisuhu lahu al-ibadah, agar mereka beribadah kepada Allah dan agar mereka mengikhlaskan ibadah, dan seluruh ibadah mereka hanya untuk Allah. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Alladzi at'amahum min ju', Allah lah. Dan padahal ikhwati fillah, Allah itu bukan hanya Rabb-nya Ka'bah saja, tapi Rabb-nya seluruh alam, pencipta, penguasa dan pemiliknya seluruh alam. Kenapa di sini disebutkan hanya Rabb Ka'bah saja? Ya, namanya pembicaraan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika berbicara dengan orang-orang Quraisy yang di tengah-tengah mereka ada Ka'bah, maka Allah ingatkan bahwasanya pemilik Ka'bah ini adalah Allah. Bukan berarti yang lain milik selain Allah, tidak, semuanya milik Allah. Allazi at'amahum min ju', yang Allah lah yang telah memberikan kepada mereka. Oleh sebab itu bacanya jangan disambung. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi, enggak usah disambung, diputus saja. Agar tidak terkesan yang allazi adalah kembali kepada Allah. Kalau disambung terkesan kembali kepada al-bait, Ka'bah. Rabb-nya Ka'bah ini yang Ka'bah memberi makan, nanti syirik. Di sini adalah kembali kepada Allah. Allazi at'amahum, Allah lah yang memberikan makan kepada mereka, minju, dan dari rasa lapar, sehingga mereka tidak binasa ketika musim panas, tidak binasa di musim dingin. Ketika musim panas, ketika musim dingin mereka ke Yaman, ketika musim panas mereka ke Syam. Siapa yang beri rezeki, keuntungan? Semuanya Allah. Wa amanu min khauf, dan Allah lah yang memberikan rasa aman pada mereka. Nah, Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan keamanan dari rasa takut. Ini sebesar-besar nikmat dunia. Nikmat dunia yang paling besar adalah kita bebas dari rasa lapar dan aman. Kalau kita kelaparan bisa mati, atau kita kenyang tapi enggak aman, banyak perampok, banyak pembunuh, juga tidak nikmat. Sebesar-besar nikmat yaitu kita punya makanan dan kita juga merasa aman, lingkungan aman, dan sehingga kita nyaman. Itulah sebesar-besar nikmat dunia. Ini semua mujibatul syukrillahi ta'ala, mengharuskan kita bersyukur kepada Allah ta'ala. Falidzalika Allahumma alham. Oleh sebab itu ikhwati fillah, hendaklah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memuji Allah segala puji wasyukur, dan untuk memuji Allah segala dan syukur. Kami bersyukur pada memuji Allah ala nikmatin zahirah, terhadap nikmat-nikmat yang tampak, wal batinah, dan nikmat-nikmat yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Naam. Bifadlihi wa syarfihi, naam, karena keutamaannya dan kemuliaannya. Ikhwati fillah, Mekah merupakan negeri yang paling aman seluruh dunia. Mekah. Di sana dilarang mencabut rumput-rumputan, dilarang menebang pohon, dilarang berburu hewan-hewan buruan. Kalau melanggar, bakal bayar dam. Menyembelih seekor kambing, bayar dam, denda. Hal seperti ini tidak ada pada negara lain, tempat lain, termasuk Madinah, beda. Kalau Mekah ini negeri yang aman, betul-betul aman. Tidak boleh berperang, tidak boleh saling bunuh-membunuh. Tidak boleh berburu. Dan kamu tidak boleh makan hasil buruan orang yang berburu untuk kamu. Ini tidak boleh. betul-betul aman. Negeri yang aman seluruh dunia adalah kota Mekah. Nah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Semoga terus Allah berikan nikmat kepada kita sebagaimana Allah berikan nikmat kepada orang-orang Quraisy juga, yaitu yang sekarang sudah menjadi negara kaum muslimin sampai hari kiamat. Semoga kita bisa berkunjung ke sana dan beribadah kepada Allah di sana insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.